Pernahkah kau tahu rasa cinta yang kini membara, yang masih tersimpan dalam lubuk jiwa? Nyatakan lewat kata yang mesra untukmu, namun ku tak kuasa untuk melakukannya. Mungkin hanya lewat lagu ini akan nyatakan rasa cintaku padamu, rinduku padamu tak bertepi. Mungkin hanya sebuah lagu ini yang selalu akan ku nyanyikan sebagai tanda betapa aku inginkan kamu.